الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. Tabu berbunyi gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mengayun memecah sunyi, selang-seling sautan ayam. Tabu berbunyi gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mengayu memecah sunyi, selang-seling sautan ayam. Tapi insan kalaupun ada hanya mata yang cermin, dipejam lagi datulah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mengayu ayam. Ayo bangunlah, tunaikan perintah Allah, bersujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keridoannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap hari, setiap